makan kayak dulu Pak. Di saat ada acara-acara kayak orang pesta kawin, ada acara kematian, pesta doa kan, itu baru istilahnya ibu itu makan, istilahnya makan ya, bebas. Ya, kalau yang hari-hari itu seperti ini, saya sudah begitu jatah, kenyang, terset. Jadi kadang itu kebanyakan kita cari ya ganjal-ganjalnya supaya agak lebih kenyang. Ada makanan tambahan, kayak keladi, kebun, ubi, kebun. Karena kalau 10 orang masak 1 liter itu, orang, ya mana bisa kenyang itu kira-kira. Nah kita kalau tarik 1 liter sendiri makan, kalau dihitung-hitung tuh, itu namanya kita sekarang sumber daya manusia dulu itu sumber daya manusia belum ada, selalu pakai orang luar negeri, orang Jepang, orang tua bilang orang Jepang, apalagi yang lain itu dulu. Ya Indonesia masih tak belajar, bahkan yang lain semacam zaman Soeharto kan, Soekarno pertama kan mereka keluar negeri baru diketahui pengetahuan Indonesia. Sekarang sudah ada di Indonesia. Ini sudah mulai stigma. Ya ada kami punya orang tua di atas masih pakai bahasa dari luar, bahasa Jepang itu. Cara menulis, cara menghitung dulu tidak tahu di wilayah Lombok apa yang sini. Dulu orang tua itu cerita sekolah. Jangan sekolah, sekolahnya terlalu pintar kau, nanti kau jual kita. Dikasih pacur satu orang satu. Jadi bagaimana? Kita mau tahu kiri kanan. Nanti terlalu pintar jual kita orang. Bukan mulai kerja di sekolah. Kira nanti anaknya pintar dia yang dijual. Padahal ya begitu lah. Namanya orang tak ada pendidikan. Ada sekolah sudah dia ajak kita bodoh. Sekarang dia tidak, orang tua tidak punya penting anak berkemauan ya, walaupun kita sendat dengan cara hutan, cara bagaimana gimana cara ya ada cara turun dari luar itu pikiran kita sekarang dari luar undang kita nanti terlalu pintar dengan sekolah ini dan sekolah terlalu pintar nanti kamu jual kita suruh pegang baju. Tahu namanya kiri kan. Syukurnya saya dulu tidak buta huruf, tidak bisa tulis baca. Ini itu saja sedikit menengah. Jadi biar merantau tahu berbaca, tahu nama ini, tahu bahasa. Ini juga belum banyak manusia berkembang. Ya. Di wilayah wilayahnya besar. Wilayah besar. Orangnya sedikit. Kurang. Tapi sekarang sudah hampir banyak. Tapi yang banyak tinggal sekarang di kota. Sekarang kan sudah banyak yang berkembang tuh ya. Tapi orang itu banyak yang tinggal di kota. Ya lebih zaman muda sekarang itu. Ya minta maaf saja. Mereka tidak rasa senang tinggal di daerah atau di kampung. Mereka senang di kota. Sehingga banyak orang itu maju ke kota. Mau kerja di desa atau di kampung, ya mereka rasa gampang. Ya, karena kejam. Tapi kalau orang luar negeri beli tanam saham, mereka beli tanah-tanah di hutan, beli tanah-tanah. Ada satu pastor dari Swiss itu, dia tanam kayu. Apa? Tanam kayu. Kayu. Pakai pupuk. Bikin hutan. Di kami pun ada di Bakumbatu, di atas, di pedalaman. Ya sungguh, orang luar negeri, orang Swiss. Kami perpakatan kami. Biasa kami di sini alam, tumbuh alam, sejak kayu. Kayu dulu, aduk. Ya pikir zaman sekarang, tapi zaman depan. Zaman anak-anak ke depan itu kayu. Seperti manusia. Ya seperti manusia. Karena semakin banyak manusia, semakin potong. Apalagi potong, apalagi dibakar. Sehingga perkembangan kainan ke depan itu tidak ada. Hampir cari lagi bibitnya. Makanya kami harus di mana lahan yang tidak bisa tanam jangka pendek seperti pisang, makanan. Karena masa depan itu tanam kayu. Gunakan lalu dia bilang luar negeri itu darahnya kersang. Kenapa orang Indonesia? Karena Indonesia itu alamnya segar. Ya, jika banyak orang luar negeri itu datang ke sini, mereka buang uang beli tanah, mereka lihat sejuk, kalau datang ke sini ini rasa aman. Kita di sini mana giur dengan uang. Ada orang-orang Swiss, orang apa itu datang. Segar segala tanaman. Makanya dia bilang kalau di sekolah kita apa batang, bukan maksudnya dia punya wilayah itu agraris itu semua tanaman di dalamnya bisa tumbuh. Daerahnya strategis, artinya dia tinggal di daerah tidak juga panas, tidak juga dingin, pas sedangnya ada, panasnya ada. Indonesia dingin ada, adem ada. Saya dapat teori di sekolah itu. Bilang Indonesia yang membawa devisa itu luar negeri. Iya, orang luar negeri yang punya teknologi sudah dari dulu, tapi Indonesia ya belum. Tapi mereka datang ke sini membawa teknologi itu dengan keadaan alamnya itu bagus, maka mereka bawa uang. Tapi rasa menyesal kalau kita orang Indonesia jual tanah itu saja. Tidak apa-apa sih jual, tapi jangan jual semua. Karena ditinggal di mana? Kalau dikuasai orang kaya semua nanti tanah, kamu sudah tinggal di mana nanti? Makanya jangan jual semua. Ya tahu saja, tidak tahu di sana ya, di Lombok. Abang Bajo itu bunyi M semua di tanah. Bunyi M. Tapi di Lombok pernah dengar atau di apa ya? Di pesan nanti di Bima ada bunyi M sudah harga tanah belum masih ratusan katanya. Namun masih sudah bunyi M, soalnya itu ke depan itu mau udah jadi pusat wisata, ada komodo itu iya. Paling bagus di Indonesia. Bunyiin padahal masih luas sekali ya. Iya, apa yang mereka maksud beli itu tanah? Bukan kelola mau tanam seperti kita bilang tadi, tanam jagung, tanam makanan seperti itu. Tidak, soal makanan di sana mereka sudah pakai olahan seperti jagung yang dari sini kan bawa ke sana diolah juga, bikin apa tadi, keripik jagung yang jualan di toko-toko besar. Hanya mereka sekarang datang ke sini mau nikmat hidup. Adamnya itu tadi mereka buat villa-villa, pemandangan udara segar. apa cuy? Emang alamnya apa? Jadi apa orang buat rumah di atas gunung itu? Iya. Untuk apa orang buat rumah di bukit-bukit yang tidak orang bisa lewat? Padahal mereka masuk itu supaya mereka datang libur, satu-satu kali datang libur, mereka jalan kaki nikmati bukit-bukit pemandangan itu saja. Yeah. sana. Ini saya juga pernah. Masih membawa ini panjang. Gila panjang. Pulangnya panjang. Dari utara, utara pulau naiknya. Antara Bima dengan Sumbawa gimana perbatasan kira-kira? Sini di Bima ini masih masuk. Ini kan barat, bagian baratnya Bima. Iya. Barat apa utara ya? Ini. Tapi naiknya tadi dari utara, dari utara pulau. Ini kalau kemarin naik bis itu dari Sumbawa sini sampai Bima itu 8 jaman. 8 jam? Iya, saya. Sampai Bima. Iya, dari Sumbawa. Iya. Turun dari kapal di pelabuhan kemarin. Lupa pelabuhannya. Naik bis. Bukan dari Lombok. Dari Lombok, dari Lombok ke Sumbawa kan naik kapal. Nah. Oh, yang dari Lembar tadi apa ini? Ya dari Lembar. Iya, Lembar ke feri itu. Iya. Ferinya dari Lembar ke Sumbawa ada pelabuhan ya? Ada. Pakai bis saya kemarin. Bis. 8 jam ke Lombok. Bis kapalnya cuma 2 jam 1 jam. Dekat. Kan sekarang mobil yang dari Bima Jakarta. Iya. Jadi kalau orang punya kampung loh Bima juga ya. Nah, bis dari sini. Banyak karena biaya kalau nanti kita di Lombok Bima. Kalau Lombok Bima kita ini cuma ada jemputan di Lombok Barat dekat. Bis kemarin tuh berat di ongkos ya. Lebih murah di sini pakai itu. Iya kalau ongkos bis Bali cepat itu Bali Lombok sampai Bima berapa? Kemarin 450. Nah, ya mah. Tiga dua kalinya ini. Iya. Nah, ini kan 180. Dari Bima. Iya. Iya. Cuma kemarin karena ngeburu tanggal ada acara di Bima jadi ambil aja. Iya. Pagi ya. Lima kalau dari sana itu 5 hari. 4 hari 5 malam. Oh, start malam dari sana. Maksudnya kan siang malam ya. Lengkap 5 malam. Cuma ini kebanyakan tinggal. Kemarin di Kendari ya tadi. Iya. Makassar ini baru 6 jam. Jam 12 kan berkapal. Tadi baru berjalan. Tadi yang baru termasuk juga lama. Iya, tadi ya masih bawa di main lagi pak Rumah. Sama Labu Bajo, Labu Bajo. Dan kemarin itu dari Makassar. Makassar itu lama. Banyak penumpang atau? Banyak. Tapi dari Makassar saja baru bangun, baru bertanya, hai, saya saja di situ cuma berapa. Ini nanti baru ada isinya ini, Black Prima ini. Kemarin ceritanya itu kosong. Makanya itu ada perempuan kemarin komplain karena tempat kue putih gitu. Tapi kita orang di kapal ini orang jatuh. Yo kapan? Muntar nomor, muntaran kita banyak kosong. Kita muntar nomor. Baru orang yang dari sana sudah 2 malam itu sudah mau suruh pindah. Iya. Kalau kita ada yang gitu, petugas yang kita. Iya. Kita sama-sama kita orang penumpang sana sama kita. Iya, sama-sama. Karena yang ngasih kita di sini siapa kan begitu di lain sampai di sana orang berpikir di situ kan beda dengan di orang bilang kan namanya lain judul lain tayangan kalau kita di kapal sudah beda peraturan ini. Bis itu wajar, wayan tempat duduknya, maksudnya, ini tuh barang terbatas. Kalau di sini, pemain, nomor sampai nomor berapa sudah dari dek 2 sampai dek 5 begitu. Jadi kalau semua penumpang mau datang begitu cari nomor nomornya ya kapan bisa mau berangkat? Iya, orang jalan. Perempuan juga kalau laki sama-sama laki-laki kemarin waktu turun juga itu ini dua ini perempuan kena semua wow. Apa gunanya kita begini tapi tahu emang tahu sudah itu tapi ya gimana juga baru dikeriakan orang banyak di bawah sana di ngalah itu ya makanya tidak bisa jadi saksi perempuan iya karena itu lah kita satu dia sudah 10 iya masa orang yang nanya kita tadi sudah berapa malam itu sudah mesti pindah orang 5 apa gunanya kita beli ini kan ada nomor walaupun ada nomor sini lah kita mau antar sama-sama penumpang iya apa kita nggak bisa cari tempat lain? Iya. Kadangnya kalau tidak ada tempat lain, mana lagi? Ada kan ini. Luasnya ini kapan? Tidak pernah orang ternomor dalam. Lo kita lo dulu sebelum corona itu kendati kita membeli padahal itu kan kita diperjualbelikan iya. Tuannya, tapi kita membeli demi tempat aman. Kalau tidak ada yang dijual, terpaksa beli plastik aja. Dulu dijual ya? Iya, dijual dulu sama-sama. Dulu. Iya pernah saya. Nah, kalau macam sekarang, ini kita tempat hidup, sini ada teman. Pokoknya turun, sudah berlipat. Ambil. Diambil, berlipat. Nanti kalau ada yang berlipat, harus jual. Iya. Nah, ini. Kasurnya pak, untuk alas tidur. Akhirnya kami tahan, pernah apa ya? Iya, pulang, sudah pulang dari yang pas. Akhir kita bawa teman perempuan dia punya anak dia punya tempat di tempat itu tidak ada kasur. Pak, mereka ini kepada petugas di sana. Di mana tempat ini? Yang lain dapat kasur, yang lain ya, Pak, sudah. Padahal mereka ya, sama-sama mereka petugas. Itu datang periksa. Bagaimana? Sudah tidak ada kasur lagi ya? Tidak apa-apa sudah. Baru datang lagi lah, kasur Pak, kasur. Berapa? Ya satu kasur 3.000. Datang satu. Dia kebetulan pulang dari Kalimantan. Dia ambil ini. Ini kasur. Di sini kasur. Ini uangnya. Eh. Bagaimana ada punya kan? Tolong beritahu. Kasur ini bukan untuk penumpang. Dan mana aturan di dalam tiket bahwa setiap penumpang harus satu kasur dengan nilai harga sekian. Penumpang tiket, tiket penumpang ini bersamaan apa di dalam? Tempat tidur, kamar mandi, kamar WC, kamar makan, ada ruangan makan. Itu kamu di situ? Ya tidak apa-apa, soal makan itu di belakang. Siapa mau makan di belakang? Yang punya uang ya belilah dia. Tapi kasur kau ini kita beli di mana saat sekarang? Kita mau tidur, beli mana? Beli di kapal? Apakah ini barang jual? Ngamuk. Ini yang begini-begini masyarakat di Taiwan. Kita ini sama-sama orang ekonomi. Dia ada orang yang kaya di dalam kumpal ini. Orang kaya mungkin rendah begini. Sama rata, tidak boleh kamu buat. Seturun sudah ini kasih. Tahun berapa saya masih ingat? Sehingga sekarang sudah mulai aman. Saya lihat mungkin ada laporan-laporan dari penumpang-penumpang setiap tahun tuh. Kok manajernya kapal ini ya begini perbuatan menjalankan. Dan ini dilakukan oleh pemerintah. Apa ini aturan dari pemerintah itu? Sekarang ini mencari yang kipu semua. Dan mafia-mafia tiket dulu itu ngeri, tapi sekarang sudah dengan uang online. Online. Kartu. Kartu. Kau mau besok di mana itu uang? Dia pakai kartu, sudah punya nama sudah. Saya tinggal dulu ya, mau sholat. Oh, mari. Iya. PUPR tuh dia posisinya kayak sanggar kontrak gitu. Tapi lebih pendek. Iya. Proyek menjadi kontrak. Kalau selesai proyeknya habis. Habis. Tapi besar gitu. Hah? Kayak ya. Kayaknya besar. Soalnya bolak-balik Mataram. Mataram juga Mataram. Kayaknya asik deh kalau kerja di kayak ke sanggar ya. Apa kurisan aja. Coba mendaftar ikut proyek-proyek kayak gitu. Emang linknya dari mana ya? Oh, kayak gitu. Yang penting mau di kontang pantingin ya. Gak apa-apa. Kasanggar nih dari Bajo. Ya kalau Kasanggar posisinya lagi enak ya Bajo. Kalau ke yang kayak Unah tuh Mataram. Bima, Mataram Bima. Gak tau sih, tapi sekilas saat aku nggak memikirkan kesusahannya, kayaknya aku suka deh keluar daerah, jalan-jalan gitu loh, walaupun buat tugas. Ini aku masih banyak loh, gara-gara tak sampai. Thank you. kayak pakai nasi ya. Kan jadinya kayak nasi. Dia udah nyampe ya? Gak bisa ngechat kan? Gak ada sinyal. Kayaknya belum kan? 8 jam perjalanannya? Iya. Kok ngeri ya? Short planmu sekarang have no idea. Short plan buat? Buat ya buat apa ya? Buat long plannya. Short plan untuk mencapai long plan. Oh. Untuk sementara kayaknya aku nonton drakor. Kamu gak pernah nonton drakor ya? Aku akan. Artinya kamu masih pengen tetap di situ lagi? Kayaknya, for few years. Kayaknya enggak. No? Yes. Kayaknya enggak deh. Aku bisa gantiin kamu. Kamu mau gantiin? Kamu bersedia? Aku lulus dulu. Nah itu kan short plan-nya harus lulus dulu. Nah, setelah lulus aku gak suka. Itu short plan-nya. Apa short plan-mu? Long plan-ku kan gak mau netep di Bali lagi. Nanti kamu harus ini. Short plan-ku aku akan nyari mencari kerjaan. Cara untuk gimana caranya keluar dari Bali. Gak. Kalau keluar dari Bali kan enak, tinggal riset aja. Langsung keluar dah. Kamu gak mau tinggal di Jember? Ngapain? Gak tahu. Banyak orang-orang yang tinggal di Jember. Banyak gak juga. Nanya ngapain. Banyak juga orang tinggal di Riau. Kan Riau banyak kan sawit daripada orangnya. Ya karena nggak pengen tinggal di Riau. Emang aku nggak ada pengen di kotanya. Nggak pengen aku tinggal di kota. Emang se tidak menarik itu. Sangat tidak menarik mbak. Serius. Enak loh tinggal di sawit. Karena aku nggak pernah emang merasakan. Karena enak karena aku nggak pernah tahu rasanya. Di sawit itu sering ini tahu sering terjadi datang gajah. Itu data enaknya saya. Kamu melihat one of the greatest creature yang masih hidup. Gajah itu salah satu. Kan tadi dia masuk sawit kamu bisa ngeliat dia juga. Iya katanya. Ini. Katanya iya. Dekat SDA ya. Dia tuh besar tapi pintar bersembunyi. Segede bis. Apa aku kerja ini ya? Aku balik ke Riau. Tapi aku coba masuk. Aku coba magang di TKSDS. Emang gitu ya? Iya. Terus nanti aku akan pergi ke Aceh. Nah. Lampung. Kita nggak boleh renang. Bali. Enggak renang-renang. Kayak renang gitu. Kayak orang renang. Kayak biasanya orang renang. Seniat aja. Udah gitu, Dra. Sosokan di long distance. perhelatan datar. Apa? Kayaknya yang harus aku lakukan adalah berani mengambil langkah pertama. Aku cuman terlalu banyak berplanning-planning, tapi aku gak pernah menikah. Udahlah. Kamu juga gitu, Ndra. Apa? Mungkin kamu sama Tere belum lulus-lulus karena belum ngambil langkah pertama. Bukan. Masalahnya langkah itu selalu udah diambil, cuma muter-muter. Cara yang sama tidak mempan dua kali. Apa? Cara yang sama tidak mempan dua kali. Artinya aku hanya melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang kali, makanya nggak pernah berhasil. Ngerti kan? Jadi dalam hidup itu aku punya beberapa rules. Salah satunya itu. Cara yang sama tidak mempan dua kali. Mau kamu ambil apa? Pertama itu. Resign. Sebelum resign kamu kan harus resign. Nah itu. Punya. Kan berencana aku ganti resign, tapi aku nggak ada keinginan gimana caranya biar aku bisa resign, biar aku bisa dapat pekerjaan baru atau aku daftar lah. Atau aku bisa kesempatan baru yang bisa dimana. Daftar lah. Cuma planning. Gak usah di planning. Iya. Jalan terbaik adalah yang, jalan yang ditemukan, bukan direncanakan. Memandang laut, teman. Hah? Memandang laut. Kenapa? Kalau stres ke laut, kalau enggak ke gunung. Benar. Kalau aku bilang lihat pantai. Kemarin aja ke udah punya time waktu ke Batu Jaran. Tapi sempit. Iya, cuma itu aja yang aku kejar. Enggak ke, kan kamu lewat mana biasanya? Aku lewat Kuta. Jam? Biasa aku pulang kantor jam 6:30. Udah malam. 6:30 tuh lewat Kuta. Enak ke mana ya? Jam segitu banyak orang semua sih. Kamu memandang laut, kamu akan merasa kayak ikan. Merasa apa? Jadi ikan asin. Kamu akan berlumuran garam. Karena aku ngerasa itu kecil banget gitu. Tapi juga masalah karena aku nggak merasa terdesak kan gara-gara masalahku kecil, jadi kan santai ya. Padahal ini masalah serius. Plus minus lah. Jelas kamu melakukan jobmu selesai, ya udah. Kamu dibayar buat kerja kan, bukan buat memikirkan keadaan. Udah. Tapi kan itu berkaitan sama pekerjaan. Kan udah ada ini, apa namanya? Pembagian tugas. Yang penting tugasmu udah selesai, udah. Tergantung. Kamu di sana itu buat bersosialisasi apa buat ngumpulin uang? Itu dulu. Dulu tujuanku buat bersosialisasi. Sekarang? Sekarang aku udah nggak tahu. Ya udah, kamu nyelesain aja kerjaanmu. Nanti kalau misalnya ada masalah ya, kalau udah ada di slice, ada tugas mereka, meskipun kamu tahu solusinya ya, itulah kan masalahnya. Kalau kamu tahu solusinya, tapi itu tugas mereka, kamu nggak punya tugas di situ, ya udah biarin. Tapi kalau kamu tujuan kamu di sana itu untuk bersosialisasi, nyari teman, nah kamu bantuin dia. Ntar kamu kelar masalah, kamu deket sama dia. Ntar kelar kerjaan, misalnya kamu keluar, dia masih punya utang sama kamu. Jadi kamu misalnya minta apa-apa ke dia, minta bantuan, itu enak, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak bantuin dia, ntar kamu kelar ya udah sama dia. Kalau udah ikatan di kerjaan udah putus, ya udah. Kamu minta apa-apa ke dia juga bakal sungkan. Itu. Bukan masalah bener apa enggak. Goals kamu di situ apa? Contohnya, nggak usah. Contohnya nggak usah. Contohnya nggak usah. Contohnya pakai contoh boleh. Contoh pakai lah, udah ngomong setengah-setengah. Kalau misalnya Eri nikah, kamu datang nggak? Datang. Serius? Datang. Ya udah. Gak jadi. Erin nikah. Gak tahu. Kalau misalnya Erin mau nikah datang apa? Aku tuh gini, kalau misalnya ibaratnya tuh aku kalau berteman sama orang. Kalau aku nggak peduli dia baik apa pun, aku baikin. Wah. Kamu ngomong gitu kan? Kalau aku udah berteman sama orang, gimana pun sebisanya aku akan selesai kalau misalnya dia, misalnya kalau nikah ya sih. Aku gimana caranya aku bakal berusaha dulu. Terus apa? Aku udah berusaha kan, aku pulang kerja, aku udah keliling-keliling, aku nyari kado. Terus habis itu aku udah berharap tunggu besok libur. Karena aku bilang ke kamu, aku cuma bisa ngasih tahu libur hari berapa jam. Itu tuh sore itu tuh aku akhirnya jadinya nitip kado ke Rika, tapi gara-gara kado itu dibungkus, aku buru-buru bungkus kado dulu. Terus habis itu dari MBG itu aku bawa bis cover gede itu sendiri di motor. Terus habis itu aku udah bere apa sih namanya, packing dia dulu, tulis surat bla bla bla bla bla. Terus aku antar lagi ketemu Rika di bypass sendiri. Maksudnya setidaknya aku ada usaha gitu, bukan aku kayak ya udahlah aku nggak bisa maaf ya. Aku gitu. Kalau ya mungkin cuma kalau emang enggak ya udah enggak tak usahain gitu. Sama Ivan itu enggak terlalu deket loh. Tapi aku usahain aku enggak tahu karena dia salah juga, nggak punya rasa bersalah gitu. Siapa? Pas nggak kas kerosa tuh loh. Cuma nggak enak aja. Kalau sekarang dan. Ya kan, kamu udah baca kan yang di grup? Aku scrolling aja yang tulisan tuh. Aku nyari foto-foto aja kemarin. Tak. Pokoknya dia ada bilang nggak kena tapi ke negara aja. Terus aku udah bilang kok. Pas itu aku nggak merasa bersalah pas nggak datang itu, terus tak pikir-pikir ini jauh banget anjing datang ya. Tapi kamu kenapa mau datang terus? Kalau aku berusaha itu bisa tay. Aku oh, nggak bisa. Iya misalnya kan itu aku kerja dari jam shift pagi kalau nggak salah. Sekarang shift pagi. Besoknya Rosa tuh undangan kan, harusnya aku bisa lah kejar dia kan si pagi itu balik jam 5 lah, aku bisa berangkat saat itu juga pakai motor si Pen lah, terus datang malam, kan di sana di mana lah di masjid pagi, aku bisa ambil shift sore, terus aku shift sore itu kan jam 5, aku bisa balik jam 12, jam 4 ya udah datang kan, kan bisa gitu. Tapi nggak ngejar aku tadi. Dan kalau ngejar tuh ya kayak gitu, lari-larian gitu. Kayak aku. Ya. Nyari kado ternyata dibantai di grup. Aku nggak ngejar karena aku nggak terlalu dekat sama kamu. Terus kalau Ivani emang ngejar tuh? Ivani tuh aku punya beberapa hutang sama dia. Sometimes aku mikir itu utang lah, meskipun dia nggak ngira kalau itu utang, nggak lupa lah. Jadi ini utang kok. Ya aku itu orangnya gitu tay. Aku itu kalau udah itu nggak. Jadi kalau Rosa enggak lah. Kalau Tias datang besok? Gak tau, Tias soalnya deket. Deket lah. Dan kayaknya aku masih nganggur kan. Kayaknya datang. Tias baik juga. Oke, okay, Tias gak bisa deh. Kamu mau resign? Kayaknya aku resign gak dalam jangka waktu. Soalnya kan Tias tuh habis lebaran kan, otomatis kan aku di rumah, kan aku bisa balik ke sini mampir, kan nggak butuh terlalu banyak, mungkin aku jalan ke selatan aja lah, effortnya, jalan ke Jajak, jalan kaki ke Jajak enak gak ya? Kalau aku paling, aku nggak ada kuliah jam lagi, udah hampir ambil habis lebaran. Oh lebaran belum? Serius? 2 tahun bro aku gak balik pulang. Dia kampus aku dari kampus. Kalian tuh kok kasihan ya? Gak pulang. Aku gak pulang setahun aja loh kan. Loh ada lumba mana? Itu kan anjing. Sana gak? Samping? Mana? Itu loh. Itu nyari makan loh. Di sana tuh banyak ikan. Oh, iya. Kayaknya dia lumba-lumba. Nah, finally I watch it. Aku mau balik sino. Oh my god. I watch that. The fuck. dia. Ini. Aku suka ih. Kelihatan enggak tadi? Kelihatan enggak? The fuck. Lagi dia pasti kesel banget ya. Padahal enak loh. Bawahnya banyak orang. Aduh, ini kita di perairan mana sih? Ini masih. Ngeri kan? Suka deh. Coba lihat terang, kelihatan nggak? Kelihatan. Ini. Satu. Oh my god, banyak banget. Mana? Keluarin kameramu. Aduh, bentar aku hapus memori dulu. Yeay, ini aja dah. Ngeri. Enggak ada ya? Sing. Mau kirim nanti ya. Sudah aku mau kirim nggak? Saya. Gak ada. Bluetooth boleh. Habis sudah. Oke. Gak ada lagi deh. Mantap. Besok pagi Roy nggak ya? Iya mas. Ada. Ini ada. Dia itu nyari makan loh. Mengirim. Tapi dia kecil. Itu kecil. Kecil. Kau pernah lihat lumba-lumba di penangkaran ini enggak sih yang di sana? Enggak. Emang ada? Ada. Aku ini jarang banget ke Sanur loh. Jarang banget ke Sanur. Dia tuh di tengah laut enggak emang. Dan itu tuh kebetulan aku bisa lihat gara-gara Kezia dikasih tahu Kak Deni. Kakaknya tuh ngerawat lumba-lumba di sana. Mereka kayaknya ada proyek gitu deh. Sekarang mas? Nggak tahu sekarang. Soalnya aku pas rekam itu nggak boleh disebar. Katanya, kalau aku pengen banget takut. Apa ini? Udah agak kejam. Kalau misalnya nggak diambil, besok diambil dua kali bisa nggak? ini satu ada dia di tengah laut ya. Tapi lomba-lomba gak pernah ada yang ini dekat pinggir pantai. Maksudnya jauh gak terlalu laut gitu. Ini belum putus lah. Belum putus pantai. Apa? Pulau ini. Kan itu never ending island. Eh kayaknya kita udah ini. Kita udah beda pulau gak sih? Beda, udah. Enggak sih. Udah mau lama gak? Enggak, ini datarnya. Harusnya 4 jam kan kalau bisa dong. Enggak, kita berapa? Alhamdulillah. Duduk. Balik lagi. Apa ambil makan? Duduk. Tapi ini mendung gak? Ntar malam mendung gak ya? Chance-nya cuma ntar malam ya? Melihat bintang. Kecuali kamu gak ini, gak pengen turun sampai Surabaya. Belum tentu. Cuaca itu adalah dia itu cuma di satu kot, di satu tempat. Oh iya. Satu lokasi. Ntar di sana kita ternyata masih punya beberapa jam sebelum kembali kan. Saja jadi lebih masih jah, ada lebih terus. Ya, probabilitas makin deras atau makin terang. Tapi itu bisa dilihat di BMKG, kita ntar malam cerah apa enggak. Kan kita enggak ada ini, Dra. Oh iya. Iya. Tanya kapten. Oh iya ya, kan kaptennya ada ini. Menurut ada ya. Dia, dia sekarang kan GP enggak pakai ini lagi, manual digital dia. Satu pandai. Enggak kayak yang kesapakan ya. Ganti yang guna modanya. Bapak-bapak. Eh sana lagi ya. Sana lagi udah ini mau apa? Sunset. Iya. Hujan enggak sana, Kak? Ini bagus. Ini kan ruang teater. Ini loh perpustakaan. Belakangnya musola. Ini dah. Belakangnya musola kan? Ini musola. ini udah ya grimis nih. Ambil aja di taro aja. Udah selesai. Gagal. Lagi. Oh, aku kurang sayang. Oh, aku. Soalnya kemarin itu masuk di hidung apa? Air. Aku berenang. Ini waktu nyala. Aku tahu mau masuk. Karena belum dra, jangan gitu. Di tengah itu. Udah tak kirim? Terima. Iya. Mirip ya? Tidak terkirim. Coba lagi. Sabar. Ada notif ya? Yeah. berapa ukurannya? Satu menit doang kan? Besar. Sabar gak? Sabar. SD-nya deh. Kartu SD. Enggak. Penjimatannya tinggal berapa? Cek F5 2 menit 9 kan 86 kamu kan kurang 8 86 ini cuma 10 kamu harus spare 86 MB. Kamu punya, masih ada lain? Enggak lah.